Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين Bapak-bapak sekalian sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur terus menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena karunia, rahmat, kasih sayang dan kebaikannya lah kepada kita seluruhnya. Sehingga kita sampai pada hari ini masih terus berada di bawah lindungan Allah dan terus berada di dalam kenikmatan yang terus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan agar supaya kita terus meningkatkan kesyukuran kepadanya, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur di dalam hati kita dan bersyukur di dalam anggota tubuh kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Di dalam ayat ini Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Di dalam ayat yang mulia ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada hamba-hambanya bahwasanya yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah hamba-hamba yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang suci, hati yang bersih, jiwa yang senantiasa bersih dari segala macam bentuk noda dan dosa. Wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang-orang yang telah mengotori jiwanya tersebut. Merugilah hamba-hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa yang kotor. Senada dengan ayat ini, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah, aflah, telah beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dan dia senantiasa berzikir mengingat kepada Rabb-nya. Fa shalla, maka dia pun melaksanakan salat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini jelas bagi kita bahwasanya kewajiban bagi kita sebagai hamba adalah senantiasa membersihkan diri kita. Dan kata para ulama ahli tafsir, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, kata mereka, mensucikan dirinya dari segala macam bentuk pelanggaran, dari segala macam bentuk dosa, apakah dia dosa besar atau dosa kecil, dosa yang nampak atau dosa yang tersembunyi, dia adalah dosa kesyirikan atau dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bagi setiap hamba untuk membersihkan dirinya dari segala macam bentuk noda dan dosa yang bisa mengotori dirinya tersebut. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, membersihkan diri kita dari noda dan dosa ini dengan dua cara. Yang pertama, sebelum diri kita terjatuh di dalam dosa tersebut, di dalam pelanggaran tersebut, maka kita diperintah untuk menjaganya. Jangan sampai terjatuh di dalamnya. Siapa yang telah menjaga dirinya dan tidak terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran, berarti dia telah mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, kapan seorang hamba telah terjatuh ke dalam sebuah dosa, di dalam sebuah pelanggaran, di dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara membersihkannya tak lain dan tak bukan kecuali hanyalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mensucikan dirinya. Dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci, bersih dari segala macam bentuk kesalahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dipungkiri bahwasanya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa berhadapan dengan godaan-godaan untuk terjatuh di dalam kesalahan dan pelanggaran tersebut. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini adalah tempat cobaan bagi anak cucu Adam. Sebagai ujian bagi anak cucu Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Maha berberkah Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya lah segala kekuasaan. Dan dia maha mampu melakukan atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah pada ayat berikutnya, Alladhi khalaqal mauta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, memberikan bala kepada kalian, memberikan cobaan kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian hamba-hamba yang paling baik amalannya untuk kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Sang Pencipta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan heran ketika kita dihadapkan dengan maksiat demi maksiat pada setiap hari dan pada setiap saatnya. Kita dihadapkan dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, kita dihadapkan dengan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Siapa di antara kalian yang bisa menjaga diri sehingga dia membersihkan dirinya dari segala macam bentuk pelanggaran tersebut? Siapa di antara kalian yang tatkala dia terjatuh di dalam kesalahan tersebut, dia mampu untuk sadar dan kembali bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, sehingga dia dianggap telah mensucikan dirinya. Qada aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah hamba-hamba yang senantiasa mensucikan dan membersihkan dirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya sikap seorang hamba terhadap dosa dan maksiat yang diperhadapkan kepadanya pada setiap harinya. Kata Nabi, "Ta'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hatiri 'udan 'uda." Fitnah, pelanggaran, dosa, maksiat kepada Allah senantiasa dihadapkan kepada seorang hamba, ke dalam hati seorang hamba diperhadapkan. Itu bagaikan gulungan tikar yang diutas seutas demi seutas, yang digelar sedikit demi sedikit di hadapannya. Kemudian kata Nabi, fa ayyu qalbin ashraba fa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nukatun bayda. Maka jiwa mana saja yang menerima fitnah tersebut, jiwa mana saja yang menerima kotoran-kotoran tersebut, baik, jiwa mana saja yang menolak, yang pertama, jiwa yang menolak kotoran-kotoran tersebut, maka dititikkan di dalam hatinya satu titik putih. Sebaliknya kata Nabi, wa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka jiwa mana saja, hati mana saja yang menerima fitnah tersebut, yang menerima kotoran demi kotoran tersebut, iya, dia tanggapi setiap maksiat yang datang kepadanya, dia terima setiap pelanggaran yang datang kepadanya, maka dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dia bermaksiat, dititikkan lagi satu titik hitam. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak kesyirikannya, semakin banyak pelanggarannya, maka semakin banyak titik hitam di dalam hatinya, sampai hati itu menjadi sesuatu yang sangat hitam. Kemudian kata Nabi, kapan hati sudah seperti ini? Iya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Kapan hati seorang hamba sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam? Artinya apa? Sudah dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Maka la ya'rifu ma'rufan, dalam keadaan seperti ini dia tidak mengetahui lagi yang mana yang ma'ruf, yang mana kebaikan, yang mana kebajikan. Dia tidak tahu lagi. Wa la yunkiru munkara, dan dia tidak mampu mengingkari kemungkaran sedikit pun. Tapi apa yang dia lakukan? Illa ma asraba min hawa, yang menjadi patokan di dalam hatinya, yang menjadi patokan dalam keyakinannya, yang menjadi patokan dalam perbuatannya dan ucapannya, adalah hanyalah yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Apa saja yang dia senangi, itulah yang terbaik bagi dirinya, walaupun itu jelek di dalam agama, walaupun itu jelek di dalam masyarakatnya. Iya, ini yang menjadi patokannya. Apa saja yang menjadi kesenangan hawa nafsunya, itulah yang dia anggap sebagai kebaikan, walaupun itu keburukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kapan hati sudah seperti ini, jemaah sekalian, maka sulit lagi baginya untuk menerima kebenaran. Apapun yang didatangkan kepadanya, sulit untuk menerima kebenaran tersebut, karena dia telah tertutupi dengan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dikotori dengan berbagai macam perkara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan hati sudah keadaannya seperti ini? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa malu di dalam hatinya. Sehingga tidak jarang kita saksikan orang-orang yang telah tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kesyirikan, sulit baginya untuk keluar daripadanya. Dan bahkan dia bangga tatkala dia memperlihatkan kemaksiatan tersebut di hadapan masyarakatnya, di hadapan tetangganya, bahkan di hadapan orang tuanya, bahkan di hadapan pemerintahnya. Kenapa? Karena rasa malu di dalam hati telah tercabut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya kata Nabi, ucapan kenabian yang masih didapatkan oleh manusia sampai sekarang ini adalah ucapan, kalau kalian tidak punya rasa malu lagi, silakan kerjakan sekehendakmu. Kalau tidak punya rasa malu lagi dalam hati, silakan kerjakan sekehendakmu. Apa artinya jemaah? Kalau kalian tidak punya rasa malu, berarti kalian telah melaksanakan sesuai dengan kehendak kalian. Apakah itu melanggar atau tidak melanggar? Apa itu kebaikan atau keburukan? Yang jelas dalam hati telah dicabut rasa malu, maka sulit lagi baginya untuk kembali kepada kebenaran, walaupun didatangkan kepadanya 1000 dalil, walaupun didatangkan kepadanya 1000 ancaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagi orang-orang yang telah terjatuh dalam kemaksiatan, wajib baginya untuk kembali dan sadar bahwasanya dia telah mengotori hatinya dan hendak dia membersihkan dirinya dengan satu cara, tidak ada cara yang lainnya, yaitu hanyalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dengan noda dan dosa tersebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu tukang bersalah. Memang tukang bersalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahan tersebut. Inilah orang yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dalam sebuah kisah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau menjelaskan, beliau pernah menceritakan bahwasanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita wahiya hubla minaz zina, sementara wanita ini hamil dari hasil perzinahan. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Nabi, sungguh saya telah melanggar sebuah peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka tegakkan hukum kepada saya. Apa hukum yang baik, yang terbaik untuk saya? Tegakkan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, mana keluarga wanita ini? Dipanggil keluarganya, ditanya, apakah betul wanita ini berzina? Dijawab, iya betul. Kata Nabi, kembali kalian, bawa wanita ini dan perbaiki pemeliharaannya. Setelah dia melahirkan, bawa kepada saya. Setelah dia melahirkan, dibawa wanita ini kepada Nabi. Nabi memerintahkan untuk dirajam. Karena itu adalah hukum yang telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Dirajam sampai meninggal. Kemudian setelah dia dimandikan, dikafankan, kemudian disalatkan, Nabi berdiri hendak mensalati wanita ini. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau ingin mensalati wanita ini sementara wanita ini pezina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah law wasi'athum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh wanita ini walaupun dia telah berzina, tapi dia telah bertaubat dengan satu taubat. Jika seandainya satu taubat ini, kata Nabi, dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka pasti bisa mencukupi taubatnya 70 penduduk Madinah tersebut. Begitu hebatnya, tulusnya taubat seorang wanita yang telah berzina, mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk menerima segala macam bentuk resiko dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, wahai Umar, wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat nafsaha billahi azza wa jalla?" Adakah taubat yang engkau dapatkan? Adakah satu taubat yang kamu dapatkan yang lebih afdal, yang lebih utama, ya, dari seorang yang telah mengikhlaskan, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, ya, kita tidak diperintahkan untuk seperti itu. Iya. Kita tidak dituntut untuk seperti itu. Kita tidak dituntut untuk minta dirajam, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bertaubat sebagaimana bertaubatnya wanita ini. Wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menghasilkan taubat yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وموالاه ومن اتبعه إلى يوم لا نهاية له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.